Mbak Bibi, Dalam. kita panggil sama-sama seperti itu, ayo. Oke. Monggo, monggo. Aku ta? Iya. Ya Allah. Oh ngono ta? Kita panggil sama-sama. Ada Ramayana Audio. Apa soal terima kasih? Kayak om tau. Ada Extreme Multimedia. Ada juga Jihan Audi Rosabella. Mantap. Montrot. Kok montrot? Selamat sore semuanya. saja mana dong. Oke, terima kasih.